Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah Al-Hadith Al-Khamis wa 300. Hadith yang ke-305. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail wa taraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaihi. Wahai Abdullah ibn Amr, engkau jangan seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-Fa'idatul Ula. Masra'iyatu Qiyamil Lail. Disyariatkan untuk melakukan sholat malam. Al-Fa'idatul Asaniyah. Al-Hathu ala mudawamati qiyamil lail. Anjuran untuk terus-menerus melakukan salat malam, yakni menjaga sholat malam itu. Al-Fa'idatu Ats-Tsalitsah. Afdalul ibadah ma dawama wa in qalla. Afdalul ibadah ma dawama wa in qalla. Ibadah yang paling utama ialah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Baik. Jangan langsung banyak, habis itu enggak lagi sama sekali. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah ibn Amr, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang sudah meninggalkan sholat malam. Dan yang paling penting ialah ad-dawa terus benerus. Barakallahu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-Hadith As-Sabi' wa 300. Hadis yang ke-307. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu adalah sholat witir. Hadis ini disepakati oleh al-imam al-Bukhari wa Muslim. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits الثامن وثلاثمائة وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال dari طلق بن علي semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Rawahu Ahmad wa thalasah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tiga. Wa shahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, al-hadis hasan. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. حديث ini حسن. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan As-Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadits at-tasi' wa 300. Hadis yang ke-309. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qol. Dari Ubay bin Ka'b semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru fi sabbihi wa rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. wa li Abi Dawud wa Tirmidzi wa nahwuhu an Aisyah radhiyallahu taala anha wa fihi kullu su'atin fir'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah SAW beliau salat witir dengan membaca Subhihi wa rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Beliau menambahkan, beliau tidak salam kecuali di akhir rakaat. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi seperti itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalamnya disebutkan setiap surat dalam satu rakaat, setiap satu surat untuk satu rakaat, dan diakhiri dengan qul huwallahu ahad dan al mu'awwidhatain. Yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Tak apa, kapok ya. Al hadis as-sadis wa thalathumiyah. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtiru ya ahlal Qur'an fa inna Allaha witr yuhibbul witr. Dari Ali ibn Abi Talib, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai penghafal Al-Qur'an, salat witirlah. Sesungguhnya Allah itu satu menyukai salat witir. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bima, rawahu Al-Hamsah wa shahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Al-hadis hasan hasanahu At-Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim wa Ibnu Huzaimah wa Al-Albani fi sahih Al-Jami'. Hadis ini hasan, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah. Demikian pula oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nah. Baik, langsung ke hadis yang ke-309 tadi. Baik. Al-hadith Aisyah, itu hadith Aisyah fi dha'fun. Hadith Aisyah fi dha'fun. Walahu syahid, tetapi ada penguatnya. Wasahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahih Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah. Qala Ibnu Hajar, hadithu Ubay as-sah min hadith Aisyah. Sedangkan hadis dari Ubay bin Ka'ab sebelumnya ini lebih sahih lagi daripada hadisnya Aisyah. Sahahahu Al-Albani fi Sahih An-Nasa'i. Sahih atas Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala Al-Haditsul Asyir wa 300. Hadis yang ke-310. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Awtiru qabla an tusbihu." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salat witirlah sebelum kalian melakukan salat subuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Hibban di dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Man ataqa subha wa lam yutir fala witra lahu." Para siapa yang menjumpai waktu subuh dalam keadaan belum melakukan salat witir, maka tidak ada witir lagi baginya saat itu. Nah, riwayat Ibnu Hibban sahih. Sahahaha Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa kadzalika Al-Albani fi Irwa'il Khalil. Taib fi hadil ahadith fawaid. Di dalam hadis-hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabul witri wa yata'akkadu istihbabuhu ala hamalatil Qur'an. Dalam hadis ini menunjukkan disunahkan sholat witir dan sunahnya menjadi lebih ditekankan kepada para penghafal Al-Quran. Kalau yang tidak hafal Quran disunahkan, untuk para penghafal Quran lebih ditekankan lagi untuk melakukan sholat witir. Nah, al-faedah itu asalnya. Sholatul witri mahbubatun ilallahi ta'ala. Salat witir itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu asaniyah. Wa asalita. Isbatu sifatil mahabba lillahi taala. Bila takyif wala tamtsil wala tasbih. Bila takyif wala tamtsil wala tasbih. Menetapkan sifat mahabbah untuk Allah Ta'ala tanpa takyif, yakni tanpa menanyakan bagaimana bentuk mahabbahnya, tanpa tamtsil, ya, tanpa tasbih. Tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Al-faidatu arabiyah, al-hasu ala khatmi salatil layli bil witri. Anjuran untuk menutup salat malam dengan witir. Naam. Al-faidatu al-khamisah. La witrani fi lailah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi kalau ada yang sholat witir kemudian tidur, oh ternyata di akhir malam bangun, ya sudah enggak witir lagi. La witrani fil lail. Al-faedah itu asadisa. Faedah yang keenam. Istihbabu qira'ati hadhihi as-suwar as-salasa fi raka'at as-salasa min al-witr. Wa hiya suratul ahla wa suratul kafirun wa suratul ikhlas. Istihbabu qira'ati hadhihi suwar ats-tsalatsa fi raka'at ats-tsalatsa min al-witr wa hiya suratul a'la wa suratul kafirun wa suratul ikhlas. Sunahkan untuk membaca tiga surat ini di tiga rakaat sholat witir. Jadi kalau witirnya tiga rakaat, disunahkan untuk membaca tiga surat. Surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Baik. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Anna akhir waqtil witri huwa tulu'ul fajr tsani. Anna akhir waqtil witri huwa tulu'ul fajr tsani. Akhir waktu witir ialah terbitnya fajar yang kedua. Wa qala ba'du salaf anna lil witri waqtain. Sebagian salaf ada yang berpendapat witir itu memiliki dua waktu. Ikhtiyari wa ibtirari, waktu pilihan dan waktu darurat. Fal ikhtiyari yantahi bitulu'il fajr tsani. Waktu pilihan habis dengan terbitnya fajar shodiq, fajar yang kedua. wal iltirari la yantahi illa bi sholati subhain. Waktu darurat habis dengan pelaksanaan sholat subuh. Maksudnya kalau belum sholat subuh masih boleh witir dalam kondisi darurat. Jadi, orang yang biasa melakukan sholat witir kok ternyata kesiangan tapi belum dilaksanakan sholat subuh tapi sudah masuk waktu subuh, maka itu waktu darurat untuk melakukan sholat witir. Ini pendapat sebagian salaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.